السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwatal iman, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita di surga. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Tauhid. Sekarang bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, afa aminu makrallah, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun, dan tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Jadi di kitab aslinya tidak ada bab nomor sekian, tidak ada. Tapi kalau di kitab terjemahannya bab keberapa? Bab ke-34, terus ada judulnya di situ, ya kan? Kalau kitab aslinya langsung bab firman Allah, yaitu surat Al-A'raf ayat 99. Adapun penomoran dan pemberian judul itu ditambahi oleh penerjemah. Dan yang menerjemahkan kitab ini adalah dosen saya dulu, Syekh Muhammad. Siapa? Seperti apa? Muhammad Yusuf Harun. Beliau salah satu dosen di Indonesia. Jadi kita lanjutkan firman Allah yang pertama, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun, tiadalah orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang yang merugi. Jadi kalau kita melakukan maksiat kok tidak merasa berdosa, kita melakukan maksiat kok tidak takut sama Allah, itu tanda kita ini orang yang rugi. Karena ciri orang yang beruntung di akhirat nanti adalah dia tidak merasa aman dari azab Allah. Kalau melakukan maksiat sedikit takut sama Allah, tidak aman dari azab Allah. Nah kalau kita meninggalkan sholat kok santai, terlambat sholat kok enggak merasa takut sama Allah, ya masih makan riba pekerjaan kita tapi kok enggak takut sama Allah, itu tanda orang rugi. Afa aminu makrallah, apakah mereka itu merasa aman dari Allah? Sudah lama ngaji tapi masih kerja di tempat yang menyelisih syariat, sudah lama ngaji, masih lama bekerja di tempat yang gajinya diperoleh dari harta riba. Afa aminu makrallah, apakah anda merasa aman dari azab Allah? Merasa, oh tidak apa-apa, aman, tidak ada masalah. Terus menikmati maksiat itu, ya, maka fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun, tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali dia orang yang rugi. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Hijr ayat yang ke-56. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa may yaqnut wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Orang yang pertama dalam ayat yang pertama tadi, surat apa? Al-A'raf ayat 99, itu orang terlalu banyak rojaknya, enggak ada khaufnya. Setuju? Kan merasa aman dari siksa Allah, terlalu berharap, tidak punya rasa takut. Sebaliknya, yang surat Al-Hijr itu terlalu banyak khaufnya, enggak ada rojaknya. Paham? Makanya ditulis dua-duanya oleh pengarang kitab ini. Yang surat Al-A'raf 99 itu terlalu mengedepankan apa? Apa tadi? Rojak, pengharapan terhadap Allah. Sebaliknya, yang surat Al-Hijr ayat berapa tadi? 56 itu lebih mengedepankan apa? Takut sampai berputus asa dari rahmat Allah. Orang kalau saya seperti ini sudah tidak bisa masuk surga, akhirnya dia putus asa. Orang yang putus asa itu berarti orang yang ketakutan. Terus saya gak bisa jadi orang baik. Terus saya ini sudah terlalu banyak maksiat, terlalu banyak minuman keras, terlalu banyak berjudi. Kayaknya Allah gak mengampuni saya. Ini terlalu berlebihan dalam apa? Khauf. Adapun orang yang pertama tadi dalam surat Al-A'raf ayat berapa? 99 adalah orang yang mengedepankan apa? Roja. Sedangkan orang Islam antara khauf dan roja harus apa? Harus seimbang. Diterangkan oleh para ulama, khauf dan roja itu seperti dua sayap burung. Harus dua-duanya seimbang. Jadi kita gak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Misalnya orang berobat sudah gak sembuh-sembuh, putus asa. Ini terlalu khauf. Jadi orang yang aman dari Allah, orang yang merasa aman dari makan Allah, ini berarti orang terlalu mengedepankan apa tadi? Roja. Sedangkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah, berarti dia mengedepankan apa? Laut. Dua-duanya salah. Umat Islam harus seimbang antara khauf dan roja. Kita lanjutkan. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, karena Abdullah adalah sahabat, Abbas juga sahabat. Di Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah sahabat, Abbas juga sahabat radhiyallahu anhuma. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Rasulullah pernah ditanya tentang al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Rasulullah menjawab, yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Dan dalam surat yang sering kita baca, surat apa itu? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang pertama dosa besar, yang pertama, bahkan sebagian ulama mengatakan syirik bukan dosa besar. Syirik itu di atas dosa besar. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Saya kasih contoh biar mudah. Ada orang, na'udzubillah min dzalik, ada orang yang ahli judi, ahli zina. Ketika dia minum minuman keras, sambil ada di hotel ditemani wanita, setelah itu mati di tempat itu, di tempat hotel itu, mati di situ. Na'udzubillah. Pertanyaannya, apakah mungkin Allah mengampuni orang yang melakukan maksiat tadi? Mungkin tidak. dia menutup hidupnya dalam kondisi mabuk plus berzina, terus mati. Mungkin enggak Allah memaafkan? Mungkin. Ayatnya jelas. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Maka apakah mungkin diampuni? Mungkin saja. Karena orang ini juga punya amalan-amalan lain. Bisa jadi dia punya amalan rahasia yang tidak ada orang yang tahu. Bisa jadi orang ini berbakti kepada orang tuanya, terus dia melakukan maksiat. Kalau Allah berkehendak, Allah langsung mengampuni dosanya. Tapi jika Allah berkehendak, Allah juga bisa saja Allah menghukumnya, menjebloskannya ke neraka. Neraka untuk mensucikan dosa-dosanya. Setelah itu apa? Dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena dia apa? Tidak melakukan syirik. Mungkin saja. Yang pertama bisa jadi langsung Allah maafkan karena dia punya amalan lain yang istimewa dan seterusnya. Atau bisa jadi apa? Allah hukum dia, Allah adab dia untuk mensucikan dosanya terus dimasukkan ke surga. Tapi kalau ada orang, ya misalnya dia ini pengen cepat kaya, maka dia pergi ke dukun agar tokonya cepat laris, warungnya cepat ramai. Terus datang ke dukun beli tuyul. Ada enggak dimanukan yang seperti itu? Kalau di desa banyak, tapi kalau yang warung-warung pakai gitu banyak, di Surabaya juga banyak. Setuju enggak sama saya? Enggak setuju, memang seperti itu, saya tahu. Realitas seperti itu. Bisa dikira, ya, kecuali yang dirahmati Allah. Kalau sampai datang ingin jadi anggota dewan, datang ke tempat keramat, minta pulpen sakti, minta keris sakti, minta akik sakti, ya kenyataan itu, jangan dikira gak ada. Apakah dari ini gak ada kayak gitu? Wah, jangan dikira pejabat-pejabat gak pakai begitu. Jangan dikira ketika pilkada, ketika pilkades dulu pakai gitu. Iya Mada? Wah, satu calon kepala desa itu bisa dukungnya 5. Saking pinginnya mendapatkan jabatan atau memperoleh kekayaan, mencari tempat-tempat yang tidak direstui oleh Allah, ya, datang ke gunung, datang ke gua, karena itu dikeramatkan orang cepat sugih bisa dapat jabatan, sampai di tempat itu pulang ketabrak mati. Na'udzubillah. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan takhulun nar. Barang siapa mati dalam kondisi meminta kepada selain Allah, takhulun nar, dia mati dalam keadaan masuk neraka. Dia masuk neraka. Dan dulu saya terangkan tuh, mengapa syirik kok tidak dimaafkan Allah? Kalau enggak tobat maksudnya lah ya. Tapi kalau dosa-dosa lain kok dimaafkan oleh Allah? Karena dosa itu orang nih, perhatikan. Orang mencuri, ya sudah selesai mencurinya, selesai ya sudah selesai. Atau orang misalnya berzina. Setelah berzina ya sudah selesai dia dosanya ya tadi itu. Misalnya orang datang ke pelacur berzina, terus dia selesai ya sudah selesai. Dia judi, dosa. Kalau selesai ya sudah selesai. Tapi kalau orang meyakini kesyirikan, dia pasang sesajen ke tempat keramat, minta cepat suge, cepat kaya, terus dia pulang rumah, dia tidur. Dia tidurnya dosa apa enggak? Hah? Kenapa kok dosa? Karena keyakinan tadi itu masih dibawa. Di mananya? Di hatinya masih ada keyakinan. Dan syirik itu kandil, Pak. Ngerti kandil bahasa Jawa? Apa kandil itu? Meskipun orangnya tidur, orangnya duduk, orangnya keyakinan, selama keyakinan itu masih ada, berarti orang itu melakukan kesyirikan. Tidak hanya ketika pasang sesaji, tidak hanya ketika nyembah gini, tapi selama keyakinan itu masih di hatinya, berarti dia jadinya ada kesyirikan. Makanya gak diampuni, karena melekat kemana-mana terus. Dia tidur, bahkan dia sholat pun berdosa kalau masih punya keyakinan itu. Setuju gak? Ada orang bawa jimat di sabuknya, dia sholat, dia zakat, tapi masih melekat terus. Dan diyakini bahwa sabuknya ini bisa menyelamatkan dirinya. Dosa terus gak dia? Dosa terus. Itu makanya Allah gak menerima. Makanya di sini dosa yang paling besar yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, ini bukan urutan ya, tapi sekedar sebutan. Karena di hadis lain disebutkan ada 7 dosa besar yang apa? Membinasakan, kan gitu kan? Ada syirik, membunuh, terus sihir, makan riba dan seterusnya itu. Yang nomor 2, waliyasu min rauhillah. Putus asa dari rahmat Allah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah berarti orang itu enggak memiliki roja. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti orang itu enggak memiliki pengharapan kepada Allah. Kan gitu kan? Berarti apa dia? Terlalu mengedepankan apa? Khauf, takut kepada Allah. Yang nomor 3, wal amnu min makrilah, aman dari, merasa aman dari azab Allah. Orang yang merasa aman dari makar Allah berarti dia enggak punya apa? Enggak punya khauf, berarti dia mengedepankan apa? Roja. Semoga ini bisa dipahami ya. Sudah paham belum? Ya, jadi orang yang diliputi ketakutan, saya enggak bisa tobat, terus putus asa. Orang yang putus asa seperti ini, dia ini orang yang diliputi khauf. Khauf itu artinya apa? Ketakutan. Dan orang yang merasa aman dari makar Allah, dia ini melakukan maksiat tapi enggak merasa enggak dapat azab. Dia ini kerja di pekerjaan riba tapi anaknya nyaman, istrinya nyaman, kendaraannya nyaman, enggak pernah kena musibah, terus merasa aman. Berarti orang ini enggak punya apa? Khauf. Terlalu mengedepankan apa? Roja. Ya ini enggak boleh. Islam mengajarkan harus seimbang antara khauf dan roja. Kemudian wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Abdullah bin Mas'ud termasuk qurra'us sahabah. Abdullah bin Mas'ud termasuk ahli Qur'annya sahabat, ulama'nya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, akbarul kabair al-isyrak billah. Dosa besar yang paling besar adalah yang pertama al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Dan tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya wal amnu min makrillah, merasa aman dari azab Allah. Nah, ini kebanyakan kita ini. Ya kita ini kadang-kadang nih melakukan maksiat tapi ringan gitu. Kayak enggak ada apa-apa, enggak merasa berdosa. Perasaan, perhatikan, perasaan tidak berbuat dosa itu lebih dosa daripada dosa yang ia lakukan tadi. Dia ini berzina, naudzubillah minzalik. Ada orang berzina, tapi setelah zina ini merasa tidak apa-apa, tidak ada azab, enak dan ingin ulangi lagi. Nah, perasaan aman ini loh, itu lebih dosa daripada zina itu sendiri. Kalau sampai melakukan maksiat, melakukan dosa, kok merasa aman? Oh, enggak apa-apa, enggak ada apa-apa kok, diulangi lagi enak. Perasaan seperti ini itu lebih dosa daripada maksiat yang ia lakukan tadi. Paham? Karena merasa enggak dilihat Allah. Nah, itu bahaya. Ya, al-amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah. Wal qunut min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah itu juga termasuk dosa besar. Orang diliputi gunda gulana hidup, beban kontrakan, beban anak, beban istri. Istri minta cerai, bingung, bunuh diri. Wah, dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Karena orang yang berputus dari asa dari rahmat Allah, seakan-akan dia itu tidak punya Tuhan. Makanya sering saya sampaikan, selama Anda kena musibah, Anda kena nestapa, selama Anda tahu cara untuk meminta kepada Allah, itu sebenarnya bukan musibah. Musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah orang kena musibah Terus dia enggak tahu kepada siapa dia meminta. Dia datang ke dukun, datang ke manusia, datang tidak sujud kepada Allah di tengah malam, minta kepada Allah di tengah malam, tidak melakukan itu. Itulah musibah yang sesungguhnya. Ada pun sampai kena musibah, anak sakit, bangun malam, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Ini musibah. Tetapi dari musibah ini kita mengenal Allah. Setiap musibah yang mengantarkan dirimu kenal Allah, ini adalah nikmat dari Allah. Kena musibah tapi ngerti jalannya untuk menuju Allah, ini nikmat. Orang yang terkena musibah yang sesungguhnya adalah ketika dia ditimpa nestapa tapi enggak tahu kepada siapa dia mengadu. Datang ke dukun, datang ke manusia, bingung, stres, bunuh diri. Ini orang yang paling celaka. Karena tidak tahu kemana dia harus mengadu kepada Allah, kepada zat yang bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya orang itu enggak boleh berputus asa. Banyak orang yang tidak mengenal Allah itu kasihan ketika dirinya kena musibah. Orang ini sering ngaji, tahu kepada siapa dia meminta ketika diuji oleh Allah, tetap hatinya lapang. Terkadang Allah itu memberi kita musibah karena Allah rindu dengan keluh kesah kita. Karena Allah rindu dengan doa-doa yang kita panjatkan di malam hari. Karena Allah rindu dengan rintian kita di malam hari. Ya, jadi makanya dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang ingin dikenali Allah ketika dirinya susah, maka hendaklah dia mengenal Allah dikala lapang. Dikala lapang, dikala bahagia, dia berdoa, kena musibah dia berdoa. Malaikat mengatakan, ini adalah suara yang sudah terbiasa kita dengar. Suara yang selalu kita dengar sebelumnya. Tapi kalau ada orang yang ketika lapang, ketika bahagia, tidak pernah berdoa, lupa, merasa aman, tidak pernah berdoa, terus kena musibah. Setelah kena musibah harus berdoa. Malaikat mengatakan, ini adalah suara yang asing. Suara yang belum kita dengar sebelumnya. Paham? Jadikan suara kita didengar. Maka berdoalah ketika lapang agar Allah menyelamatkan kita jika kita dalam kesempitan. Kemudian wal ya'su min rauhillah, berputus harapan dari kebaikan Allah. Ya mirip sama nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Sama. Rawahu Abdul Razzaq, hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Di sini enggak ada keterangan apa namanya? Kesahihannya, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq. Kandungan bab ini yang pertama, tafsiru ayatil A'raf, tafsir surat Al-A'raf, yaitu bahwasanya ayat ini mengatakan bahwa termasuk pelaku dosa besar adalah orang yang merasa aman dari apa? Dari makar, dari siksa Allah. Kemudian tafsir ayat Al-Hijr. Tafsir yang kedua berarti ya. Ayat ini menunjukkan bahwa berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar pula yang harus dijauhi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa surat Al-A'raf ayat berapa tadi? Ayat 99 itu menunjukkan orangnya ini terlalu meninggikan roja tapi tidak memiliki khauf. Orang yang dalam surat Al-Hijr ayat 56 ini berarti terlalu khauf tapi enggak punya roja. Makanya orang Islam itu, Pak, kalau lagi hidupnya enak, itu harus sisi khaufnya harus dikuatkan. Kalau dirinya lagi apa? Sempit, hidupnya menderita, harus sisi apa? Roja dikuatkan. Kalau sampai kaya raya, Pak, kok gak pernah sakit, gak pernah kena azab, enak terus uripe sampean, hati-hati sampean, harus takut itu. Harus takut sama Allah, jangan. Harus takut ya Allah, mudah-mudahan ini tidak menjadi fitnah bagi dunia. Makanya kita selalu setiap sholat setelah tasyahud kita berdoa, Allahumma ini a'udzubika, gimana? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, min adabil qabr, wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Hidup enak terus, jangan, hati-hati karena hidup itu fitnah. Bisa jadi itu adalah istidraj. Ketika Anda dalam maksiat terus hidup enak, hidup Anda kok nyaman, enak, lapang, padahal yang Anda lakukan dalam kemaksiatan, itu pertanda bahwa kita sedang merasa aman dari makar Allah dan kita melakukan melakukan apa? Termasuk istidraj. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya nomor berapa? Nomor 3. Syiddatul wa'id syiddatul wa'id, dahsyatnya ancaman bagi orang yang amina min makrillah, merasa aman dari makar atau siksa Allah. Ini enggak boleh. Harus selalu menancapkan perasaan takut kepada Allah. Syiddatul wa'id fil qunut, dan juga ancaman keras bagi orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, tapi juga jangan merasa aman dari azab Allah. Berada setengah-tengah orang Islam. Makanya sering saya sampaikan, ahlus sunnah wal jamaah kalau ibadah harus dibangun di atas 3 pilar. Masih ingat? Pilar ibadah ada berapa? 3. Kenapa sampaian itu kok ibadah? Karena 3 hal. 1, karena mahabbah, karena cinta kepada Allah. 2, karena mengharap pahala Allah. 3, karena khauf, takut dari azab Allah. Harus tiga-tiganya aja. Ya, jangan seperti orang sufi yang menghilangkan khauf, menghilangkan roja, hanya memakai apa? Mahabbah atau hub. Tidak ya. Selesai. Sekarang kita ganti bab. Bab minal imani billah as-sabr ala aqdarillah. Bab termasuk iman kepada Allah adalah sabar atas takdirnya Allah. Nah ini orang itu termasuk dikatakan iman apa tidak, dilihat kalau kena musibah sabar apa tidak. Dan sabar itu ada 3. Iya betul. Ada berapa? Sabar itu ada 3. Yang pertama apa? As-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar datang ke masjid, padahal ngantuk datang ke masjid, ya saking semangat Pak. Sebenarnya agak kurang enak badannya, tapi tetap datang ke masjid. Sabar di atas ketaatan, meskipun lapar, membiasakan puasa sunnah. Sabar dalam ketaatan, meskipun ada urusan penting, ini dagangan ini lagi lari, tapi dia masih sempat mengutamakan taklim. Sabar di atas ketaatan. Itu satu. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah. Sabar dari berbuat maksiat. Sabar tidak melakukan maksiat. Sabar tidak mencuri barangnya orang. Sabar dari apa? Dari tidak rokokan misalnya. Termasuk kesabaran. Siapa yang rokokan? Angkat tangan. Jangan angkat tangan. Nah, harus sabar. Apa sih artinya sabar itu? Sabar itu dalam bahasa artinya al-habs, menahan diri. Jadi sabar tidak melakukan maksiat, menahan dirinya. Wa nahan nafsa anil hawa. Kan ada ayatnya. Fa amma man khafa maqama rabbih, dan orang yang takut dari makom Tuhannya. Wanahan nafsa anil hawa, dan menahan hawa nafsunya untuk melakukan maksiat. Fa innal jannata hiya ma'wa. Surga tempatnya orang yang bisa menahan. Sabar tidak rokokan, sabar tidak ikut tidak ikut pemuda-pemuda yang urak-urakan kemana, sabar dia enggak ikut mereka tapi ngaji. Wah. Dan kalau kita lihat ya, tentang masalah apa tadi, sabar dari apa tadi? Kemaksiatan tadi itu loh. Kalau kita lihat tuh, di antara 7 orang yang diberi naungan pada hari kiamat. Paham? 7 orang yang dilindungi hari kiamat. Itu kalau kita teliti, banyakkan intinya adalah sabar menahan diri. Pertama, imam yang adil. Yang namanya orang jadi pemimpin, punya kekuatan militer, punya prajurit, punya kekuasaan, cenderung lebih mudah untuk melakukan apa? Kezaliman. Betul enggak? Tapi jangan menahan dirinya. Kan gitu kan dalam hadis itu. Pertama, imam yang nomor dua, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Yang pemuda ini kan semangatnya 45. Pemuda ditambah harta, ditambah nganggur, waduh rusak. Inna syababa wal farah wal jid, sesungguhnya masa muda ditambah ada uang plus gak ada kerjaan, rusak. Tetapi dalam hadis tadi dikatakan pemuda yang masih muda, ya mesti pemuda masih muda, pemuda yang dia mengekang dirinya, ya, tumbuh berkembang dalam ketaatan, dia memenuhi umurnya dengan kajian, dengan menuntut ilmu, dengan ngaji, dengan mencari istri yang salihah, wah itu termasuk orang dinaungi pada hari kiamat. Nah, terus coba lagi tuh, seorang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik jelita, kan gitu kan, yang 7 orang itu loh Pak. Paham? Diajak gratis, tidak bayar. Cantik jelita kaya raya bangsawan diajak berzina, tapi laki-laki itu mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Berarti dia ini menahan diri apa enggak? Mandi. Jadi kalau kita teliti itu hadis dari 7 orang itu, ujung-ujungnya substansinya, di antara substansi terbesarnya adalah menahan diri, sabar. Ya makanya pahalanya besar. Ya. Pahalanya besar. Ini masalah iman tadi. Yang nomor 3 apa? Masalah sabar ya tadi ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dari tidak melakukan kemaksiatan. Yang nomor ya, yang nomor 3 yang akan kita pelajari ini, as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah. Musibah itu. Lah, terhadap takdirnya Allah, manusia itu terbagi menjadi 4. Terhadap takdirnya Allah, manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, al-ghadab, murka, tidak terima, mengingkari, murka, tidak legowo menerima takdirnya Allah. Nah, ini bahaya ya. Kena musibah, tidak membuat dia itu semakin mendekat sama Allah, semakin ingkar, ya, semakin, misalnya ada orang kena musibah tuh, seharusnya diintrospeksi, enggak ini, ini nyalakan karyawannya, istrinya disalahkan, anaknya disalahkan, semua disalahkan gara-gara kalian dan seterusnya. Enggak legowo dengan takdir yang menimpanya misalnya. Ini yang model orang pertama. Apa tadi? Al-ghadab, murka, marah, tidak terima dengan takdirnya Allah. Yang nomor 2 apa? Masih ingat sudah sering sampaikan ini? Lupa. Dulu belum dicatat, sekarang lupa. Dan nomor 2 apa? As-sabr, sabar. Masih ingat? Sudah ingat? Jadi yang pertama murka, yang kedua sabar, yang ketiga ridho, yang keempat asyukur, bersyukur. Orang kalau kena musibah, jadi musibah itu diturunkan membagi manusia menjadi 4. Satu, orang yang murka, enggak terima, enggak legowo. Yang kedua, orang yang sabar. Yang ketiga, orang yang ridho. Sabar sama ridho beda apa enggak? Tinggi mana derajatnya? Ridho. Kalau sabar itu sebenarnya dia itu masih sedih gitu. Masih sedih tapi karena terjadi ya sabarlah, enggak apa-apa. Gimana lagi ya sabar. Tapi hati kecilnya itu masih apa ya, iman gitu, tapi sabar dia. Kalau orang ridho, orang ridho itu lebih memilih pahala atas musa. Apa sih bedanya ridho sama sabar? Kalau ridho itu, orang ridho itu lebih memilih pahala yang Allah janjikan atas musibah tadi daripada nikmat itu dikembalikan kepadanya. Orang kena musibah nih. Misal naudzubillah min dzalik, sepeda motornya hilang. Dia lebih berharap pahala atas musibah itu daripada sepeda motor kembali kepada diri. Paham? Oh, itu sudah tingkatannya luar biasa. Tingkatannya lebih hebat lagi apa? Syukur. Bisa melakukan itu. Ya, sama-sama kita belajar. Kena musibah, ya syukur, alhamdulillah. Berarti Allah masih sayang. Kan sering saya sampaikan. Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan sesuatu yang kita anggap sebagai musibah. Masih ingat penjelasannya? Sering, hampir setiap pertemuan saya sampaikan itu. Terkadang Allah itu menyelamatkan kita dari musibah dengan sesuatu yang kita menganggapnya adalah musibah. Bingung? Tidak ya? Terkadang kita, saya kasih contoh yang ringan saja. Ada anak kecil main korek api, terus main korek api, dinasihati sama papanya, mama, jangan korek api, nanti kamu kebakar. Kan digubris mamanya, main korek api terus anak ini. Dua kali dinasihati lagi, nah jangan nanti kebakar, kamu sakit. Tidak mau. Ketiga kali dijewer sama mamanya, korek apinya direbut. Korek apinya direbut, dijewer, nangis. Ketika nangis, bocah kecil akan mengatakan, mama jahat, papa jahat, papa telah merampas apa yang menjadi kesukaanku. Betul gak? Bapak, papa gak ingin aku bahagia, aku senang, aku ingin mainan. Dirampas, nangis, bocah kecil kan gitu kan. Kalau anak kecil ini marah-marah, lah kalau kita kena musibah kok marah-marah, ya seperti anak kecil ini. Ya iya, kalau kita kena musibah kok marah-marah, ya kayak anak kecil itu persis. Nah, anak kecil ini semakin dewasa, terus ngerti dia kan, alhamdulillah saya itu punya mama yang baik. Dulu itu dia merampas korek api, dulu itu dia jewer aku karena sayang kepada aku. Biar aku enggak apa? Kebakaran, malah terima kasih sama mamanya. Paham saya? Karena terkadang Allah itu ingin menyelamatkan kita dari musibah dengan cara mendatangkan sesuatu yang dikira oleh kita itu adalah musibah. Itu gak musibah. Bisa jadi motor sama hilang tadi itu ada hikmah. Sampai dorong meru. Itu demi kebaikan sampai ya. Paham maksudnya? Nah itulah. Ini kau udah jeru lagi. Ya, ya seperti itu. Harus ditanamkan bahwa setiap musibah itu ada hikmah. Ya. Kalau motornya hilang, tukang parkirnya disalahkan, masjidnya disalahkan, gak gelem ngaji menerene gara-gara motor hilang. Wah, ini yang pertama orang itu. Kan akhirnya ada yang kapok gitu, kapok gak ngaji motorku hilang. Ada, tapi insya Allah di sini tidak ada. Dan insya Allah tidak hilang di sini. Alhamdulillah. Belum masuk bab ini ya? Nah, sekarang masuk. Azan jam berapa? Muadzin jam berapa adanya? Sekarang berapa menit? 15 menit. Oh masih lama, masuk. Tapi kalau enggak selesai ya dilanjutkan. Qalu ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Qala Al-Qamah, Al-Qamah berkata, huwa rasulu tusibul musibah, faya'lam anha min indillah, fayarba, fayusallim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk kepada hatinya. Diterangkan sama Al-Qamah, seorang mufasir, yang dimaksud ayat ini adalah seseorang yang tertimpa musibah, kemudian dia meyakini, mengetahui bahwa musibah ini datangnya dari Allah, kemudian dia ridho dan dia berserah diri kepada Allah atas musibah yang menimpa. Ini yang dimaksud, barang siapa beriman kepada Allah, Allah beri apa tadi? Petunjuk, beri hidayah kepada hatinya. Jadi bisa sabar, enggak segera marah murka, tapi bersyukur dan ridho terhadap musibah yang menerimanya. Wafi Shahihi Muslim, dan dari Shahih Muslim, dalam Shahih Muslim, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itsnatani fin nasi huma bin kufrun ada dua hal, yang dua hal ini jika ada pada manusia bisa menyebabkan orang itu kufur. Ada dua perkara yang masih dilakukan orang padahal keduanya adalah kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela keturunan. Ini orang Arab ini yang suka seperti ini. Bangga-bangga dengan apa? Orang Arab, siapa namamu? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Kalau sampai ditanya, siapa namamu? Aku bin Fulan, terusan Embo Garo. Kan gitu kan? Orang Jawa itu kadang dua bin sudah tidak ketemu. Gitu? Oh, kalau orang Arab lah, sampai terus lah. Kita ini enggak, enggak suka kayak gitu orang Jawa ini. Siapa namamu? Fulan bin Fulan bin Fulan, terusan Embo Garo. Kan gitu kan? Kalau orang Arab, wah, tahu semua. Sampai Arab-Arab yang di Indonesia juga seperti itu. Memegang betul nasab. Suka membanding-bandingkan antara nasab ini famnya ini famnya ini. Paham sih? Ini Sayyid, ini non-Sayyid. Orang Arab suka gitu. At-ta'nu fin nasab, mencela nasabnya seseorang. Yang kedua, wan-niyahatu 'alal mayyit. Apa artinya kan? Meratapi mayit, termasuk meratapi mayit ya, kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil buat makanan. Dan sudah sering saya sampaikan. Walahumma an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dan Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'wa bi da'wal jahiliyah. Perhatikan, bukan termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang memukul-mukul pipi. Maksudnya apa? Kena musibah, pukul-pukul pipi. Dulu orang Arab kalau kena musibah gitu, ayahnya mati, pukul-pukul pipi, teriak-teriak. Wa syaqqal juyub, dan merobek-robek apa? Pakaian. Iya, jadi kan apa ini? Iya, baju sama merobek-robek pakaian. Terus wada bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa orang itu gak bisa sabar meratapi mayit. Wa anas, wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi abdi khair. Perhatikan ini hadis yang luar biasa, harus kita tahu. Idza aradallahu bi abdi khaira ajjala lahu al-uquba fid dunya. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi abdi syarra, tetapi kalau Allah menginginkan kejelekan bagi hambanya, Allah menahan azabnya dan Allah tangguhkan sampai nanti di hari kiamat. Jadi kalau sampean ya habis dolimi orang kok kena musibah, itu Allah masih sayang sama sampean. Sampean habis ngambil uangnya kantor, setelah itu kecelakaan, ya Allah masih sayang sama sampean. Naudzubillah. Sampean habis marah-marah sama istri sampean, anak-anak sampean tidur, ternyata kejaban cecak apa? Kotorannya cecak, jadi Allah masih sayang sama sampean. Ya, semua musibah itu bermula dari dosa kita, Pak. Perhatikan ini. Ya, harus kita yakin. Ma min musibatin, tidaklah ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Semua musibah yang menimpamu karena dosa. Kan sudah sering saya sampaikan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzanbin." Tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Saking pahamnya betul para sahabat dengan masalah musibah, bahwa setiap musibah itu bermula dari dosa, sampai-sampai kata Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, dahulu di zaman salaf, di zaman para sahabat, di zamannya kaum salaf, para tabi'in sahabat, kalau ada seorang sahabat atau tabiin berjalan terus tertusuk duri di kakinya, maka sahabat atau tabi'in berhenti dan mencabut duri dan mengatakan, wallahi inni la'alamu annaka bidzambin, wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Semua pak, sampai genteng rumah anda bocor itu bermula dari dosa kita. Mau bukti lah? Mau bukti? Kenapa? Dan sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Kenapa Nabi Yunus Allah takdirkan ikan paus menelan dirinya? Karena dosanya Nabi Yunus. Kan gitu kan? Lari dari dakwah, umatnya dibiarkan, ya, melakukan dosa. Allah sayang sama Nabi Yunus, dihukum. Allah datangkan ikan paus dan menelan Nabi Yunus. Di dalam ikan perutnya ikan paus, Nabi Yunus berdoa. Apa doanya? Mohon ampun sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nabi Adam dikeluarkan dari mana? Surga. Karena apa? Karena dosa. Intinya pak, tidaklah terjadi musibah pasti karena ada dosa yang kita lakukan. Nah, kalau kita tertimpa, berarti Allah masih sayang sama kita. Allah gak ingin itu terjadi di akhirat. Makanya sering saya sampaikan, musibah itu kasih sayang Allah. Ustaz, tapi kalau musibah itu kena orang yang taat, apa kasih sayang Allah? Iya, kasih sayang Allah. Loh Ustaz, tapi kalau musibah itu kena orang jahat, apa itu kasih sayang Allah? Iya, itu kasih sayang Allah. Bagaimana musibah kalau kena pelaku taat kok dikatakan itu kasih sayang Allah? Karena Allah ingin mengangkat derajatnya orang ini di surga dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Loh, Ustaz, kalau orang itu jahat, pelaku maksiat, zina, kena musibah, bagaimana dikatakan kasih sayang Allah? Iya, kasih sayang Allah itu. Mengapa kalau Allah turunkan musibah? Orang datang ingin berzina ke hotel, sebelum ke hotel tabrakan, kakinya cacat. Satu, karena Allah ingin berhenti, memperhentikan orang ini dari dosa. Allah sayang kepadanya. Allah ingin dia berhenti. Dua, Allah tidak ingin menyiksanya. Tiga, karena Allah ingin mengampuni dosanya. Musibah itu kena orang baik, kena orang jahat, dua-duanya kasih sayang Allah. Cuma kadang-kadang manusia itu kadang paham, kadang tidak paham. Kadang bisa mengambil hikmah, kadang tidak bisa mengambil hikmah. Makanya pak, seberapapun besarnya musibah kita, selama kita ini tahu jalan menuju Allah, itu nikmat. Itulah yang memang yang diinginkan Allah dari musibah itu. Apa sih tujuannya musibah itu? Supaya orang itu kembali dan mengadu kepada Allah. Jadi kalau sampai kena musibah kok ngerti jalan kepada Allah? Ya itulah yang memang yang diinginkan oleh Allah atas musibah yang diberikan kepada kita tersebut. Hanya beruntunglah kalau para pemuda masih sekarang ini kajian banyak anak-anak muda, alhamdulillah. Meskipun anak-anak tua juga banyak ya, tapi banyak. Banyak anak muda dengan alhamdulillah, ini menggembirakan. Alhamdulillah, ya. Saya senang melihatnya. Semoga Allah, ya, orang baik adalah orang yang idza fa'alu fahisatan aw dzalama aw dzalamu anfusuhum dzakarullah. Orang yang pernah melakukan dosa, terus dia mengingat Allah, dia bertobat di masa mudanya. Wah, itu kebaikan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi diterangkan di sini, kalau tanda Allah itu sayang sama seorang, Allah segerakan apa? Musibah. Tapi bukan berarti Ustaz katanya musibah itu kebaikan. Kena orang jahat musibah, kena orang baik musibah. Musibah kena orang baik itu kasih sayang, musibah kena orang jahat juga kasih sayang. Apakah boleh kita minta musibah? Ya jangan. Jangan berarti, bukan berarti kita minta musibah, enggak boleh. Kita juga jangan minta sabar. Ya Allah berilah aku kesabaran. Orang hidupnya enak, hidupnya lapang, ya Allah saya minta sabar. Ya, artinya kalau anda minta sabar, artinya anda minta cobaan. Kalau sudah datang cobaan, baru minta diberi apa? Hidup lapang, enggak ada apa-apa, ya Allah sampai paringi sabar. Artinya sampai jangan dikasih musibah. Jangan. Terakhir, hadis yang terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamil jaza ma idzamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya cobaan dan ujian. Fa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang sebuah kaum, maka Allah kirimkan musibah kepada kaum tersebut. Allah akan menguji kaum tersebut. Faman radhiya falahu ridho, barang siapa ridho, maka Allah pun ridho. Waman sakhita falahu sukh, dan barang siapa murka, maka Allah pun murka. Jadi tanda bahwa Allah itu, di sini dikatakan, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mendatangkan musibah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa musibah itu tanda kasih sayang Allah. Pelajaran yang bisa diambil satu, tafsir ayat taghabun, yaitu ayat yang ke-11 tadi ya. Bahwasanya kalau orang itu beriman, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Nomor 2, an hadza minal imani billah, bahwasanya sabar termasuk bentuk iman kepada Allah. Yang nomor 3, at-ta'lu fin nasab, larangan mencela nasab. Yang ke-4, syiddatul wa'id fi man darabal hudud wa saqal juyub, ancaman keras bagi orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang nomor 5, alamatu iradatillah bi abdil khairah, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, yaitu dengan apa tadi? Menyegerakan musibah, menyegerakan azab, apa sanksi di dunia. Wa alamatu iradatillah bi abdil syar, dan pelajaran tadi juga mengajarkan bahwa ada tanda jika Allah menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, yaitu dengan apa tadi? Menunda hukumannya. Jadi kalau ada orang kerja di tempat yang salah, tempat yang haram, tapi hidupnya enak, mobilnya enak, istrinya enak, keluarganya enak, rukun, nah itu hati-hati, jangan dikira itu enak. Itu adalah apa? Istidrat, tanda bahwa Allah tidak senang sama mereka. Kalau Allah senang sama mereka, timpakan musibah gitu. Kalau enggak senang, biarkan aja. Di akhirat senang. Alhamdulillah kita. As-sabiah, yang nomor 7, alamatu hubbillah lil abdi, tanda cintanya Allah kepada hamba. Apa tadi? Jika Allah mencintai seorang kaum, maka Allah akan mengujinya. Berarti tanda orang dicintai Allah didatangkan apa? Ujian dan musibah. Yang nomor 8, takhrimu suhut, larangan marah terhadap takdirnya Allah. Nomor 9, sawab ridho bil bala, pahala besar bagi orang yang ridho terhadap ujian yang menimpa. Selesai. Tanda. Setelah itu kalau ada tanya jawab silakan. Sayyid, kita lanjutkan sedikit. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya berkeinginan untuk menikah untuk menyempurnakan separuh agama karena sudah cukup umur. Pertanyaan saya, adakah majelis as-sunnah yang memfasilitasi ta'aruf secara syar'i, khususnya di Surabaya? Semoga dengan adanya majelis tersebut menjadi wadah dalam rangka memperbaiki akhlak pemuja dan pemudi, menyelamatkan generasi pemuja. Waalaikumsalam. Saya gak tahu apakah ada lembaga khusus biro jodoh syar'i. Saya gak tahu. Tapi hendaklah seorang muslim yang ingin menikah, pertama dia harus memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya, terus berdoa kepada Allah untuk diberi istri yang soleha. Istri soleha adalah nikmat terindah. Karena kalau sampai salah, waduh, kasihan. Salah milih istri, istrinya gak soleha, atau suaminya gak soleh, ini adalah neraka yang disegerakan. Boleh saya cerita? Bahwa ternyata wanita itu beda-beda gitu. Seorang laki-laki yang sampai sekarang masih ada orangnya, tapi saya gak usah sebut nama, yang penting hikmahnya saja. Dan seorang laki-laki kerja di bank dengan kedudukan yang luar biasa, sering dapat bonus puluhan juta, mungkin ratusan juta. Tapi istrinya gak seneng suaminya kerja di bank. Suaminya apa? Istrinya gak seneng dia kerja di bank. Tetap digaji, gak diterima uang. Bahkan selalu minta suaminya keluar dari bank. Tapi suaminya masih mempertahankan dengan alasan apa namanya posisinya sangat bagus di bank, karirnya baik. Enggak suatu saat karena kinerjanya baik sang suami ini orangnya masih hidup, cerita sama saya. Akhirnya dia keluar dari bank. Akhirnya dia dapat bonus dari bank, kebetulan pada waktu itu enggak salah, pada waktu itu ya. Mungkin sebelumnya dia dapat lebih besar bisa jadi. Kalau enggak salah pada waktu itu 90 atau 85 juta bonus free dari bank. Terus dikasihkan ke istrinya. Tidak ditoleh terus. Enggak bangga, enggak senang, tidak ditoleh. Ya sudahlah, ditaruh di kasur sama sang suami. Taruh di kasur, kasurnya tempatnya istrinya tidur, sama dia juga tidur gitu. Satu hari masih ditaruh, tidak dijawil, tidak dijama, tidak ditengok, tidak dihitung, dibiarkan. Dua hari masih ada, tiga hari, mungkin empat hari hilang. Maksudnya hilang itu enggak ada tempat itu. Akhirnya suaminya, nih dia cari kak elem, bukti ini kak elem. Bukti ini kak ono, istiqawa, alhamdulillah senang hati ini. Suaminya senang karena ternyata diterima. Terus sampai per minggu-minggu, enggak sengaja suaminya ini pas lihat-lihat di bawah ranjang, ternyata uang itu di bawah ranjang itu sudah banyak kotoran itu. Bukan karena diambil, karena memang jatuh. Setelah itu suaminya merasa, buat apa kerja kalau tidak bisa dinikmati oleh siapa? Istri. Langsung dia keluar. Terlibat. Itu model istri yang pertama. Ada yang model kedua, ya sama persis. Orang pegawai bank, ya kerjanya bagus, ada mobil, rumah mewah, stop gitu. Dia ngaji, kenal sunnah. Ini loh Pak, kajian salaf itu mengubah orang. Tidak seperti kajian-kajian yang lain. Kenal. Langsung hatinya terpukul, dia ingin tobat, dia ingin hijrah, dia resign, dia lepaskan semua jabatannya. Dia jualan ala kadarnya. Tapi Allah mengujinya dari istrinya. Istrinya gak terima. Istrinya minta cerai. Kalau istrinya bukan minta cerai ya. Istrinya kalau dagangan usahanya lagi sepi senang. Kalau lagi kalau lagi ramai senang. Kalau lagi sepi menggerutu dan seterusnya. Anaknya di situ lah. Seorang wanita itu. Ada yang baik. Fitnahnya wanita itu di harta. Fitnahnya laki-laki itu di wanita. Orang laki-laki kayak orang duit akeh, sih kurang nih kalau orang wedok kayak orang lang lanang guanteng tak dunia nih kalau duit, itu gak enak ya. Betul gak? Itu juga. Nah makanya semoga akhwat-akhwat mendapatkan suami yang baik, mas-mas ikhwan dapat istri yang baik. Caranya tadi dilihat, cari di tempat-tempat yang kondusif. Kalau ada wanita, lihat saudari-saudarinya. Lihat ibunya, lihat saudarinya, lihat ibunya, bagaimana perangainya, lihat akhlaknya. Kalau sudah cocok, sudah tahu itunya, jangan. Keluarganya nador, tak selama. Jangan pakai ta'aruf, karena kata-kata ta'aruf ini. Jadi, pasti lah untuk pacaran malah, pacaran islami. Sudah tidak pakai ta'aruf, intinya pokoknya kalau mengenal, cocok sudah, datangi, di nador. Nah, itu ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya asuransi syariah dan bagaimana jika sudah mengikutinya? Jika benar-benar syariah ya alhamdulillah. Jika ternyata namanya tok yang syariah ya harus keluar. Ya itu. Wallahu a'lam. Kenapa sih asuransi itu kok dilarang dalam Islam? Karena di dalamnya ada beberapa kemungkaran. Kemungkaran yang pertama adalah di sana ada maisil. Maisil itu judi. Dia bayarnya sekian, dapatnya sekian kan gitu kan? Ada tidak jelas di situ. Ada yang baru ikut beberapa bulan dapatnya banyak kan gitu kan? Ada yang ikut lama enggak dapat dapat. Di sini ada maisil, ada judinya. Yang kedua, di sini ada jual beli rupiah dengan nominal yang tidak sama. Paham? Paham atau enggak? Nominal ini rupiah sekian, tapi dapatnya sekian. Riba enggak itu? Riba. Ribanya kena, judinya juga kena. Makanya kalau sistemnya, meskipun namanya syariah, tapi sistemnya masih tidak syariah, ya jangan ikut. Kalau sudah terlanjur ikut saja, tobat. Ya harus, jangan ikut. Pastor, saya mau tanya, makanan halal atau tidak, apakah berpengaruh saat tubuh kita di alam kubur? Iya, sangat. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap jasad tubuh yang tersusun dari makanan yang haram, fannaru, apa nar itu? Api yang menyala-nyala neraka adalah apa? Awla. Fannaru awla biha, maka api neraka adalah lebih layak untuknya. Hanya kalau sudah terlanjur ya tobat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak puasa, banyak-banyak sholat malam dan seterusnya. Siapa yang lagi bilang? Sudah sering saya sampaikan. Dan kalau diterangkan ini lama. Meninggalkan sholat itu hukumnya terperinci. Perincian pertama, orang meninggalkan sholat karena mengkufuri kewajiban sholat. Orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Gak usah sholat, gak penting sholat itu. Buat apa sholat? Yang penting kita itu ingat sama Allah. Substansinya kan itu, jadi gak usah rukuk. Kalau sampai ada orang ngomong kayak gitu, mengingkari kewajiban sholat, kafir sepakat para ulama. Mau Imam Zabal sepakat. Kalau ini gak ada perselisihan ini. Orang mengatakan, ah sholat gak wajib. Ini bisa keluar dari Islam. Karena sholat adalah tiangnya Islam. Bangunan itu ada tiangnya. Kalau tiangnya gak ada, bangunannya akan roboh. Itu kalau mengingkari kewajiban sholat. Perincian yang nomor dua, dan itu hukumannya apa? Yang pertama ini. Hukumannya murtad. Orang kalau gak sholat dan mengingkari kewajiban sholat, dianggap apa? Zamannya Abu Bakar saja orang meninggalkan apa? Zakat, diperangi. Meninggalkan zakat loh ini. Apalagi meninggalkan apa? Sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat, disuruh tobat, gak tobat, penggal kepala. Ini kalau ada hukum Islam. Ada misalnya kok lihat orang gak sholat teman penggal juga boleh. Nah, jangan disalahartikan omongan saya ini. Gitu loh. Itu harus ada legalitas, ada payung hukum yang melegalkannya. Gak boleh sembarangan. Itu perincian pertama. Perincian kedua, orang meninggalkan sholat tidak mengingkari kewajiban sholat, tapi karena malas, karena capek, kerja macet, teko mau ngantuk, gak sholat. Terus, lah kok gak sholat? Loh, aku tahu sholat itu wajib, tapi yo apa, yo malas aku sholat ini. Ada gak orang seperti ini? Ini kafir apa anda ini? Perselisihan para ulama, terperinci lagi. Ngaji itu kan tugasnya memperinci sesuatu yang masih global. Perincian pertama menurut Imam Ahmad, orang yang hidupnya tidak pernah sholat karena malas, tapi dia yakin bahwa sholat itu apa? Wajib. Kata Imam Ahmad, sama dia juga makafir murtad. Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri as-sholatu. Pembeda kita dengan kekufuran adalah sholat. Man tarokaha faqad kafar. Siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Kata Imam Ahmad, ini umum. Tidak diterangkan dia itu mengingkari apa tidak mengingkari, malas apa tidak malas. Umum kata Nabi, pembeda antara kita dan orang kafir adalah apa? Sholat. Kalau enggak sholat, dia bisa keluar dari Islam. Oke? Itu 2.1. Sekarang 2.2, kan gitu kan? Kalau 1 sepakat tadi kan keluar dari Islam. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini ada silap para ulama. 2.1 ini tetap sama dengan yang pertama. Apa tadi? Keluar. Yang nomor 2, pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan ini enggak musyrik, enggak kafir. Enggak murtad. Tapi ini apa? Pelaku dosa besar. Kalau Imam Ahmad tadi tidak memperinci orang itu malas apa enggak malas mengingkari, enggak mengingkari, pokoknya enggak pernah sholat, tidak melaksanakan sholat, disuruh tobat enggak, dihukum bunuh sebagai orang murtad, tidak disolati, tidak dijenazahnya, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak disolati, tidak diwarisi hartanya. Tanpa membedakan malas apa mengingkari, paham? Jadi Imam Ahmad. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan kalau orang itu meninggalkan sholat karena mengingkari sepakat, kan gitu kan? Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena apa? malas, karena meremehkan, karena capek dan seterusnya, enggak pernah sholat karena itu. Kata Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah, orang ini pelaku dosa besar, terancam neraka. Hukumannya apa? Kalau enggak tobat, sama-sama dihukum bunuh. Perbedaannya setelah dibunuh di sholati, dikencapani, disolat, didoakan, diwarisi apa? Sudah jelas perbedaannya? Sudah jelas perbedaannya? Saya enggak tahu, tapi seandainya benar ya seperti yang saya katakan tadi perinciannya. Enggak usah Umar, Rasulullah yang ngomong jelas. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia. Nah, ini omongan Nabi ini. Cuma para ulama ini memperinci kan gitu loh. Maksudnya Nabi itu kalau meninggalkannya apa? Menerima Syafi'i loh. Kalau Imam Ahmad enggak pakai memperinci. Sing penting ninggalkan sholat. Ya wis. Berarti dia keluar dari apa? Islam. Itu Imam Ahmad. Tapi kalau Imam siapa tadi? Syafi'i memperinci. Dia meninggalkannya karena apa tadi? Mengingkari apa karena malas? Paham enggak ya? Kalau mengingkari, sudah mau imam siapa sepakat. Itu maksudnya omongannya Rasulullah tadi. Adapun kalau apa tadi? Karena dia masih meyakini, tapi karena letih, capek, malas, karena lagi gak semangat. Nah ini kata Imam Syafi'i, pelaku dosa besar. Adapun kalau Imam Ahmad apa? Tetap sama. Makanya Saudi itu, orang kalau sudah waktunya akan diubrai semua. 10 menit sebelum azan, mal-mal besar itu ada umpam-umuman. Ba'da asyri daqa'ik yu'adzin mu'adzin. Setelah 10 menit akan azan dikumandangkan. Orang laki-laki disuruh datang ke kasir semua. Kita mengalami sendiri. Kalau di Saudi, di Jeddah, di Mekah, di Medina, di Riyadh, terutama di Riyadh, keliling patroli, ya, polisi-polisi. Nah, kita tahu ini waktunya sholat. Ya, karena perpendapat seperti itu. Nah, terus, yang lain, silakan. Di sana seperti tadi. Jawabannya seperti tadi. Kalau dia meninggalkannya karena mengingkari, ya seperti itu. Jawabannya kalau dia karena malas, ya seperti itu. Tanpa melihat keturunan apa tidak keturunan. Ini dia dikembalikan tadi. Kenapa dia tidak sholat? Kalau Imam Ahmad tidak peduli. Orang kalau tidak pernah sholat belas, ya sudah murtad dia. Imam apa tadi? Oke, bisa dipahami pak ya. Tanpa melihat keturunan apa tidak yang penting tadi pak. Kalau dia mengingkari, iya itu tadi. Silakan. Merasa aman dari makar. Dari makar Allah. Dari siksa Allah. Ya, terus? Allah memerangi Allah dan Rasulnya memerangi pelaku riba. Nah, terus? Apakah hukumnya bagi seseorang yang bekerja di pemerintah, kantor ataupun perusahaan yang itu bahwa gajinya itu diwajibkan dimasukkan ke dalam konvensional, padahal kan kita tidak bisa memilih untuk harus di bank syariah atau di rekening maksudnya kan? Ya ditransfer kan? Sama-sama. Pertama, jawabannya pertama, pekerjaannya itu dibilang halal apa haram? Kalau pekerjaannya dibilang halal, masih mustahilah, tidak ada masalah, no problem. Kedua, itu bukan ikhtiari kita, bukan pilihan kita, tapi apa namanya, langsung ditransfer melalui bank konvensional. Dan tidak semua muamalah dengan bank konvensional itu tidak boleh. Sudah dipahami maksudnya? Jadi kalau di situ nggak ada ribanya, tidak apa. Itu kan jasa aja. Meskipun sebenarnya lebih baik kita tetap jangan membesarkan mereka kan gitu loh ya. Tapi sebenarnya kalau di situ tidak ada unsur ribanya, sekedar transfer aja. Ya seperti saya beli sesuatu ke teman saya di Jakarta, minta ditransfer pakai bank konvensional. Saya transfer ke bank konvensional itu. Nanti kena cas misalnya. Apakah ini riba? Tidak, karena itu biaya apa? Ya, jasa. Jadi kalau sekedar itu saja. Insya Allah tetap tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Kalau sekedar itu saja, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Itu gaji tetap taruh di bank. Kalau panjenengan ragu-ragu, tarik. Terus kita simpan di perangkat kita sendiri aja. Kalau mau aman tuh. Ya, tapi kalau memungkinkan di situ ada tambahan, ya jangan harus tahu mana uang sampean yang asli. Lah kalau di situ ada uang riba, ambil kasihkan ke lembaga-lembaga. Sekarang ada banyak lembaga yang menerima uang-uang riba itu. Tujuannya untuk dialokasikan di tempat yang baik. Ya, suara 5. Kalau memang sampean tabungannya banyak, sudah kasihkan suara 5. Ribanya untuk dikelola, diberikan ke tempat-tempat yang aslinya kan bukan uang kita tuh. Kita kasihnya pun jangan niat infak, kan bukan uang sampean. Niatnya buang uang. Cuma buang uang kan masuk ke tempat sampah, kan gitu kan? Di tempat yang sekiranya bisa dimanfaat untuk non ibadah, dan bukan membangun masjid, bukan zakat, bukan, tapi mungkin untuk perbaikan apa seperti itu ya. Kalau kemana ragu-ragu dan khawatir kena riba, ya tarik aja, diganti ke tempat yang tidak ada ribanya. Sudah, apa lagi? Sudah cukup? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.